الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإسلام, kita melanjutkan kajian tafsirnya. Namun ayat yang akan kita tafsirkan itu ayat-ayat puasa, insyaAllah. Karena kalau enggak besok atau lusa kita akan puasa Ramadan, insyaAllah. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu siam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil, hai orang-orang yang beriman. Biasanya apabila Allah memanggil hai orang-orang yang beriman, pasti isinya berupa perintah atau larangan. Semua ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu pasti isinya berisi tentang perintah atau larangan. Di sini Allah memanggil, siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil dengan hai orang-orang yang beriman? Karena konsekuensi iman itu adalah kita melaksanakan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Bahkan tidak hidup iman kecuali dengan itu. Tidak mungkin iman kita hidup tanpa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, hai orang-orang yang beriman. Artinya hai orang-orang yang yakin kepada Allah, yang yakin kepada kehidupan akhirat, yang yakin kepada para nabi dan rasul. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba. Kutiba itu artinya dituliskan atau diwajibkan. Alaikum atas kalian. As-siyam yaitu saum. Apa itu siyam? Siyam dari kata soma yasumu, sauman wasiyaman. Dan siyam secara bahasa artinya habsun nafs, yaitu menahan diri. Ya, siyam secara bahasa artinya menahan diri. Adapun secara istilah, siyam itu artinya habsun nafsi an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyah. Siyam secara istilah syariat artinya menahan diri dari semua perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari semua yang apa? Yang membatalkan. Semenjak kapan? Yaitu semenjak terbitnya fajar sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyyah disertai dengan apa? Niat. Berarti atas dasar definisi ini, rukun saum Rukun puasa itu dua. Rukun yang pertama niat. Dan niat tempatnya di mana, Pak? Di hati. Apa perlu kita ucapkan nawaitu shoma ghadin? Tidak perlu. Karena hal seperti itu kalau itu baik tentu Rasulullah yang pertama kali mengajarkan. Kalau itu baik tentu para sahabat yang pertama kali menyampaikan. Dan kalau itu baik imam madhab yang empat pun pasti mengajarkan, Pak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tapi tidak ada satupun para ulama madhab yang mengajarkan seperti itu. Iya. Maka niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tidak perlu diucapkan? Tidak perlu. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah niat itu harus setiap malam? Atau niat itu cukup malam pertama untuk satu bulan? Abu Hanifah mengatakan cukup malam pertama untuk satu bulan. Dan ini yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Alasannya diantaranya karena ini memudahkan. Karena kalau kita harus niat tiap malam, terkadang kita lupa dan yang lainnya. Tapi kalau kita niatkan malam pertama, saya berniat puasa sebulan penuh, tentu ini sangat memudahkan sekali. Sementara jumhur, ya, dan ini pendapat Imam Madhab Hambali, Maliki dan Syafi'i, mengatakan bahwa niat itu harus setiap malam. Dalilnya hadis malam yubayyitus siyam minal layli aqabla al-fajri falasiyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa dari semenjak malam, dalam satu riwayat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Sementara malam itu adanya setiap malam. Berarti itu menunjukkan bahwasannya ya saum itu niatnya harus tiap malam. Ya. Pendapat jumhur lebih hati-hati menurut saya ya. Dan sebetulnya tidak sulit ya, akhi. Ya, tidak sulit untuk kita berniat. Kenapa? Karena antum sahur aja udah ada niat puasa ya, Pak. Kalau antum sahur ditanya orang ngapain sahur? Nah, enggak cuma sahur untuk sahur doang gitu enggak. Pasti ada niat puasa, udah otomatis itu. Cuma masalahnya kalau bagi mereka yang ketiduran sampai apa? Ya. Sampai terbit fajar baru bangun pas azan. Aduh. Gimana? Ya dimaafkan. Karena Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Islam ini mudah ya, jangan disusah-susahkan lagi. Nah, ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua apa? Menahan diri dari semua perkara yang membatalkan. Ya, yang membatalkan puasa contohnya apa? Makan dan minum sengaja. Adapun kalau nggak sengaja alias lupa nggak masalah, Pak. Walaupun setelah satu piring penuh habis kenyang baru ingat astagfirullahaladzim lagi puasa, ya udah alhamdulillah. Contoh lagi apa? Jima di waktu siang bulan Ramadan. Contoh lagi apa? Muntah dengan sengaja. Ya, itu perkara-perkara yang membatalkan. Dengan ijma para ulama, ya, bahwa seperti ini membatalkan puasa. Ada juga yang diikhtilafkan para ulama, apakah itu membatalkan atau tidak. Seperti onani itu batal apa enggak? Jumhur mengatakan batal, sebagian mengatakan enggak. Ya, yang jelas kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu membatalkan kecuali dengan dalil. Ingat itu. Gak boleh misalnya ada orang berkata begini, gak boleh kentut di air, nanti batal puasanya. Kita katakan, mana dalilnya yang mengatakan kentut di air itu batal? Gak boleh nelen ludah, nanti batal puasanya. Mana dalilnya? Sementara tubuh kita butuh ludah, tidak Pak? Kecuali kalau dikumpul-kumpulin kalau ditelan, itu gak boleh. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini memberikan faedah, Pak. Yang pertama, bahwa saum itu ternyata sudah diwajibkan atas umat sebelum kita. Tapi bedanya, Pak, kalau saumnya di zaman Nabi Musa, di zaman sebelum Rasulullah itu 24 jam. Ya. Misalnya jam 6 sore sahur, buka, sekalian sahur, udah sampai jam 6 sore lagi. Ya, itu saumnya zaman sebelum kita berat sekali. Alhamdulillah kalau umat Islam diberikan oleh Allah kemudahan dan keringanan. Ya. Faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin, kenapa Allah mengatakan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian? Yaitu litasliyah, untuk menghibur. Artinya kalian ini diwajibkan puasa sama loh dengan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian diwajibkan puasa juga. Justru kalian lebih ringan puasanya dibandingkan mereka. Sehingga dengan seperti itu kita merasa terhibur, tidak Pak? Terhibur. Iya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Lalu Allah menyebutkan apa tujuan saum? Kenapa Allah mensyariatkan ibadah puasa? Kenapa? Maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu apa? Bertakwa. Berarti kalau puasa kita tidak menimbulkan takwa, tanda berarti itu tanda puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang bertanya, apa sih tandanya Ramadan saya diterima sama Allah? Kita katakan tandanya setelah Ramadan kamu jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah menyebutkan hikmah daripada tujuan pensyariatan puasa. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Makanya ya akhwat Islam, kita berusaha introspeksi diri dengan adanya puasa ini, dengan adanya saum ini, sudahkah itu menjadikan kita bertakwa atau tidak? Atau setelah Ramadan tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan sebelumnya? Ini musibah saudaraku sekalian. Ya. Kemudian Allah mengatakan ayyamam ma'dudah, hari-hari yang terhitung. Ya. Kenapa Allah mengatakan hari-hari yang terhitung? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini juga hiburan untuk kita. Seakan-akan Allah mengatakan puasa yang diwajibkan atas kamu itu enggak banyak loh, cuma hari-hari yang terhitung saja. Cuma 29 hari atau 30 hari, enggak sampai setahun. Itu pun juga cuma 24 jam, apa enggak sampai 24 jam. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Artinya kata Syekh Utsaimin, ya, artinya Allah tidak wajibkan kamu berpuasa sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Enggak. Allah hanya wajibkan cuma sebulan saja. Hari-hari yang terhitung saja. Ini memberikan faedah kepada kita apa, Pak? Suatu amal kalau kita pandang sudah pandang kita berat duluan, berat biasanya, Pak. Kalau kita mau puasa nih, tapi belum sebelum puasa kita udah nganggep, aduh berat, berat, berat biasanya. Tapi kalau kita melihat, insya Allah nih pahala besar, insya Allah nggak lama, khair insya Allah, sebentar kok, cuma menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari aja. Maka biasanya sih hati kita, kita juga akan kuat gitu, Pak. Makanya kalau kita hendak beramal ibadah, Pak, jangan sampai yang kita pikirkan itu beratnya, bukan. Tapi yang kita pikirkan itu apa? Pahalanya, insya Allah. Pahalanya besar. Cuma beberapa jam kok, gak sampai 12 jam. Tapi pahalanya besar, insya Allah. Ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang sakit atau safar, maka ia tidak puasa, hendaklah ia ganti dengan hari-hari yang lain. Di sini Allah ada menyebutkan ada dua orang yang tidak wajib puasa. Yang pertama sakit. Sakit yang kayak gimana? Hah? Sakit yang kayak gimana? Sakit yang kalau kita berpuasa malah menimbulkan apa? Kesulitan. Atau malah menambah penyakit. Adapun kalau sakitnya ringan yang tidak ada pengaruh sama sekali sama puasa. Kamu kenapa enggak puasa? Sariawan dikit. Cuma sariawan dikit enggak puasa. Ya. Lu kan kata Allah, siapa yang sakit? Dia kan sakit. Enggak bisa. Sakit yang dimaksud di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah sakit yang berpengaruh. Ya, kalau kamu berpuasa itu. Faman kana minkum maridan aw ala safar, atau orang yang sedang safar. Ini menunjukkan orang yang musafir pun tidak wajib apa? Puasa. Semua ulama sepakat, musafir tidak wajib puasa. Yang menjadi permasalahan adalah perbedaan mana yang lebih utama. Apakah yang lebih utama bagi musafir itu puasa atau tidak? Namun yang rajih diberikan perincian. Ya, perinciannya yang pertama, kalau puasa itu ya tidak memberikan pengaruh sama sekali dalam safar. Safar tidak memberikan pengaruh dalam puasa dia. Maka yang lebih utama, lebih bagus dia apa? Berpuasa. Dalilnya hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah pernah di dalam perjalanan safar beliau berpuasa. Ya. Keadaan yang kedua, kalau ia kerepotan dengan adanya puasa dalam safar itu, maka yang seperti ini yang lebih utama tidak puasa. Keadaan yang ketiga, kalau ia termudoroti oleh puasa dalam safar, maka yang seperti ini haram, kata Syekh Utsaimin. Dan ini pendapat yang paling kuat insyaallah. Makanya kalau antum safar kemana? Umroh. Umroh Ramadan. Ya. Udah gitu misalnya umrohnya pas di musim panas di Saudi. Kalau di musim panas kan siangnya 15 jam, 16 jam, Mbak, lumayan juga. Aduh, berat saya. Enggak lah, saya enggak puasa. Ya enggak apa-apa. Enggak masalah, antum musafir masalahnya. Kalau musafir itu tidak wajib apa? Puasa. Cuman ada kewajiban dia qada. Biasanya yang berat itu qadanya itu. ya. Nah ini ikhwata Islam azani Allah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Allah menyebutkan hanya dua orang saja yang tidak wajib puasa, yang boleh tidak berpuasa. Sunnah menambahkan wanita haid, demikian pula wanita apa? Nifas. Lalu Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa namun tidak berpuasa, maka hendaklah ia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ya. Para ulama menyebutkan, Pak, bahwa puasa Ramadan itu bertahap Allah wajibkannya. Tadinya puasa Ramadan itu tidak wajib. Allah berikan pilihan antara berpuasa atau tidak berpuasa tapi wajib bayar apa? Fidyah. Ya. Itu pertama kali Ramadan diberikan pilihan, tidak diberikan kewajiban. Lalu kemudian Allah wajibkan, tapi dengan ketentuan yang sangat berat, yaitu kalau dia berbuka dan sebelum makan dia ketiduran sebelum berbuka, maka gak boleh berbuka lagi sampai 24 jam berikutnya. Berat sekali, Pak. Baru kemudian setelah itu Allah berikan keringanan untuk berpuasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Akan tetapi kata Ibnu Abbas, ayat ini wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, hendaklah ia membayar fidyah. Ini tetap masih berlaku untuk siapa? Orang tua renta yang sudah tidak mampu berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Yang ketiga, orang wanita hamil dan menyusui. Maka kalau mereka tidak berpuasa, mereka wajib bayar fidyah. Ya. Kemudian di sini Allah menyebutkan, Pak, fidyah itu berupa apa sih? Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu berupa memberi makan, bukan memberi uang. Makanya bayar fidyah boleh pakai uang? Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fidyah itu berupa it'am, to'amu miskin, memberi makan orang apa? Miskin. Ya, fidyatun to'amu miskin. Nah, kemudian terjadi perselisihan para ulama. Kata-kata to'amu miskin, memberi makan orang miskin di sini, apakah miskin di sini harus setiap harinya miskin yang berbeda atau boleh yang sama? Misalnya kalau antum tidak berpuasa karena udah tua renta gak kuat, ya, maka antum misalnya 30 hari gak berpuasa. Sebagian ulama mengatakan dia wajib bayar fidyahnya itu untuk 30 fakir miskin yang berbeda, enggak boleh sama. Alasannya kata mereka, di sini Allah menyebutkan miskin itu dengan sigot nakiroh, to'amu miskin. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan, oh enggak ada ketentuan itu. Enggak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang mengharuskan bahwa miskin itu harus berbeda. Allah hanya memutlakkan saja memberi makan orang miskin. Maka kalau kita berikan kepada orang miskin yang sama, itu juga maka itu diperbolehkan, kata mereka. Mana yang rajih? Wallahu alam, saya belum merajihkan, belum bisa merajihkan antara dua pendapat ini. Insyaallah nanti saya gali lagi insyaallah. Fidyatun tu'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan barang siapa yang bisa faman tatawwa'a khairan, siapa yang bisa melakukan kebaikan yang lebih dari itu, artinya ketika memberikan fidyah itu dilebihkan oleh dia, maka itu lebih baik buat dia, itu kebaikan buat dia. Dan kamu berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Artinya waktu itu kan tidak diwajibkan puasa Ramadan, diberikan apa? Pilihan antara puasa atau tidak puasa, tapi bayar apa? Fidyah. Tapi kalau kamu puasa itu lebih baik buat kamu. Iya. Tapi ingat, ayat ini sudah dihapus, Pak. Ya. Dengan ayat setelahnya. Apa itu? Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai hidayah untuk manusia dan keterangan, ya, dan keterangan dari petunjuk itu dan pembeda. Masya Allah. Di sini Allah mengatakan bulan Ramadan, lalu Allah menyebutkan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ini memberikan kepada kita faedah apa, Pak? Faedah yang pertama, bahwa Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Dan ketika turunnya Al-Qur'an Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal berapa? Sebagian mengatakan malam 17. Namun saya belum mendapatkan riwayat yang sahih tentang masalah itu. Yang saya dapatkan riwayat yang sahih itu malam 25 atau malam 23. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mencari malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Iya, di malam-malam ganjilnya. Faedah yang kedua, sebagai isyarat bahwa di bulan Ramadan hendaknya kita fokus kepada Al-Qur'an. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan salafus saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan tadarus Al-Qur'an bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh di bulan Ramadan itu, Pak, benar-benar fokus. Imam Malik kalau datang bulan Ramadan, majlis hadisnya libur. Kenapa? Beliau fokus Al-Qur'an. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan, beliau khatam Qur'an setiap hari. Banyak ulama-ulama salaf terdahulu, ya, riwayat-riwayat yang sangat banyak dari ulama salaf, di mana mereka di bulan Ramadan tuh fokus sama Al-Qur'an aja udah. Ada yang khatam tiap hari, ada yang khatam 3 hari sekali. Dan tentunya itu yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berusaha bagaimana caranya nanti di bulan Ramadan ini kita bisa khatam berkali-kali. Jangan hanya sekali, tapi bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali sesuai dengan kemampuan tentunya. Ya. Ikhwatul Islam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Artinya Al-Qur'an itu hidayah untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan, keterangan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan pembeda. Artinya Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil, Pak. Al-Quran itu, Pak, membedakan. Makanya orang yang betul-betul mengkaji Al-Quran, dia akan beda dengan orang-orang yang tidak mengkaji Al-Quran. Harus ada pembeda dari sikapnya, akhlaknya, muamalahnya, ketakwaannya. Ya. Lalu Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr, maka hendaklah ia berpuasa. Apa yang dimaksud barang siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr? Ditafsirkan dalam hadis Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Berpuasalah dengan melihat hilal dan beridul fitrilah dengan melihat apa? Hilal. Berarti ini menunjukkan, Pak, ya, bahwa syariat Ramadan, mulai Ramadan dan berakhir Ramadan itu caranya dengan melihat apa? Hilal. Ya. Namun terjadi perselisihan nih para ulama. Kalau ada orang melihat hilal, lalu ia laporkan ke pemerintah, ke qadhi, "Pak qadhi, saya ngelihat hilal." Tapi ternyata tidak diterima sama qadhi. Ditolak persaksiannya. Maka orang ini bagaimana? Apakah dia berpuasa secara rahasia sendirian? Ataukah dia tetap wajib ikut keputusan apa? Qadhi. Ini menjadi dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan dia wajib puasa tapi rahasia sendirian, enggak boleh ngomong-ngomong ke orang. Ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dalilnya apa? Ayat ini. Karena Allah mengatakan barang siapa yang di antara kalian yang menyaksikan syahr, hendaklah ia apa? Berpuasa. Sementara ia sudah menyaksikan. Akan tetapi dia tidak boleh bilang-bilang ke orang supaya tidak apa? Memecah belah. Enggak kayak di zaman sekarang, Pak, di negeri kita ini, Pak. Ada orang yang lihat hilal dilamporin ke pemerintah, pemerintah enggak terima, disebarin sendiri. Lewat SMS, lewat media dan yang lainnya. Akhirnya apa? Memecah belah. Ini jelas pendapat yang ya tidak ada satupun ulama yang meridai pendapat perbuatan seperti ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan apa? Dia tidak boleh berpuasa sendirian. Tapi dia wajib ikut keputusan qadhi, pemerintah. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW sabda, "As-sawmu yawma tasumun, wal-fitru yawma tuftirun, wal-adha yawma tudahun." Saum itu pada hari kalian semua bersaum. Beridul fitr pada hari kalian semua beridul fitr. Dan beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Berkata Imam At-Tirmidzi berkata mengomentari hadis ini apa? Fafassara ba'du ahlil ilm hadal hadis, faqal inna ma'nahu anna saum wal fitr ma'al jamaah. Sebagian ahli ilmu, para ulama menafsirkan hadis ini bahwa makna hadis ini adalah berpuasa dan beridul fitri harus bersama pemerintah. Al jamaah yang dimaksud di sini pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan ini yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Kata beliau, hadis ini tidak bertabrakan dengan ayat. Ayat mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang di antara kalian melihat syahr, hendaklah dia apa? berpuasa. Sementara Rasulullah bersabda, puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Kata beliau apa? Perlu diperhatikan lafaz ayat tersebut. Ayat tersebut mengatakan faman syahida minkumu syahr. Kenapa syahr? Syahr itu dari kata ishtihar, masyhur. Maka tidak disebut syahr kecuali kalau masyhur. Adapun kalau tidak masyhur, hanya yang mengetahui satu dua orang saja, maka tidak disebut syahr. Kenapa disebut hilal? Karena disebut dari kata istihlal, yang artinya tampak secara umum. Berarti kalau tidak tampak secara umum, tidak disebut dengan apa? Hilal, kata beliau. Berarti atas dasar itu, kata beliau, tetap kita wajib ikut pemerintah, keputusan apa? Pemimpin. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, kewajiban kita ya ikut keputusan pemerintah. Kalau ada orang berkata, bagaimana kalau pemerintah kita berbuat kecurangan? Pertama, saudaraku, yang harus kita ketahui bersama, yang berhak mengumumkan kapan Ramadan, kapan tidak itu dalam Islam hanya sultan, penguasa. Bukan organisasi, bukan individu. Makanya di zaman Rasul memang ada, zaman Khulafaur Rasyidin, ada organisasi yang punya hak untuk mengumumkan begitu? Tidak ada. Di zaman khulafa-khulafa setelahnya, selalu yang mengumumkan dan menentukan kapan puasa, kapan tidak, qadhi, yang telah ditugaskan oleh sultan penguasa pada waktu itu. Nah, di zaman sekarang enggak. Organisasi banyak, masing-masing organisasi punya apa? Punya hak sendiri. Jadi akhirnya apa? Kaum muslimin di negeri kita ini enggak pernah bersatu, Pak. Kenapa? Karena organisasi itu bagaikan negara sendiri. Fa'allahul musta'an wa alaikum. Makanya ya akhul Islam, azani Allah wa iyakum, jelas perbuatan ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Maka karena yang ditugaskan dan yang punya hak untuk mengumumkan kapan Ramadan, kapan tidak, mereka kalau ternyata qadarullah mereka berbuat kesalahan dan kita tidak tahu kesalahan tersebut, ya, dan kita pun sudah tahu tadi hadisnya, kalau ternyata ada orang yang melihat hilal kemudian disampaikan kepada pemerintah ditolak, maka pendapat yang rajih, yang saya rajihkan wallahu a'lam, pendapat Syekhul Islam Taimiyah dalam masalah ini, karena hadisnya jelas puasa itu bersama di hari kalian semua apa? Berpuasa. Maka tidak boleh ya puasa sendirian. Wajib berpuasa bersama apa? Keumuman kaum muslimin. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, kalau misalnya imam salah dalam sholat, kesalahan imam itu berpengaruh kepada makmum tidak? Tidak. Makmum sholatnya sah. Dosanya siapa yang nanggung? Imam. Kata Rasulullah, yusalluna lakum fa in akhfa'u falakum walahum wa in asabu falakum wa fa in asabu falakum walahum wa in akhfa'u falakum wa alaihim. Mereka akan salat mengimami kamu. Kalau salat mereka benar, kamu sah salatnya, imam, imam juga sah salatnya, dapat pahala semuanya. Kalau imamnya salah salatnya, makmum tetap sah salatnya, dosanya buat imam. Kata Syekhul Islam, Pak, dalam hal ini pun tidak ada bedanya dengan masalah penentuan Ramadan. Kalau ternyata salah yang nanggung dosanya, pemerintah, selesai. Kewajiban kita ngikutin aja, selesai. Iya. Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah mengatakan lagi faman kana minkum maridan aw ala safari fasafarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau ia sedang bepergian jauh safar, lalu ia tidak berpuasa, hendaklah ia mengganti dengan hari-hari yang lain. Lalu Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan untuk kamu. Artinya Allah berikan keringanan kamu tidak berpuasa di saat safar, ketika kamu sakit, itu sebagai keringanan karena Allah tidak menginginkan kesulitan buat kamu. Allah menginginkan kemudahan buat kamu. Allah juga berfirman wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan dan menyulitkan, tidak. Ya. Allah menginginkan kemudahan, Pak. Dan memang syariat kita ini mudah. Sholat mudah, tidak? Allah wajibkan sholat cuma 5 waktu. Oke, antum waktu sekali sholat berapa menit? 10 menit. 10 kali 5 berapa? 50. Dibandingkan 24 jam gampang kan? Enggak susah. Syariat kita ini mudah, Pak. Allah wajibkan puasa, alhamdulillah malam boleh makan, boleh jima dan yang lainnya. Ya. Mudah tidak, Pak? Mudah. Allah wajibkan zakat, tidak semua harta wajib dizakati. Itu pun juga harus ada nisabnya kalau wajib zakat. Itu pun juga sudah harus ada haulnya. Mudah tidak, Pak? Mudah. Maka Allah menginginkan kemudahan untuk kamu. Tapi ingat, syariatmu yang mudah ini jangan semakin dimudah-mudahkan pakai syahwat dan hawa nafsu. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Lalu Allah berfirman walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Dan hendaklah kamu membesarkan Allah bertakbir atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu berupa puasa itu. Supaya kamu bersyukur. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa takbiran itu mulainya dari malam. Ya, Idul Fitr. Kenapa? Karena Allah mengatakan walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu menyempurnakan bulan Ramadan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu takbir. Sementara malam Idul Fitri sudah sempurna bilangan Ramadan. Dan ayat itu menyebutkan hendaklah kamu sempurnakan bilangan Ramadan dan takbir. Berarti kalau Ramadan sudah selesai, takbir. Kata Imam Syafi'i, berarti ini menunjukkan takbir boleh dimulai dari semenjak malam Idul Fitr. Sementara sebagian ulama berpendapat takbir dimulai dari pagi hari sampai menuju lapangan. Dasarnya hadis bahwasanya Rasulullah dan beberapa sahabat memulai takbir semenjak keluar dari rumah sampai ke lapangan. Tapi ingat, hadis itu dhaif. Memang Syekh Al-Albani menghasankan, tapi sebetulnya hadis ini ma'lul, cacat ya akhi. Terdapat padanya ilat yang sangat qadihah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, dan saya lebih condong kepada pendapat yang mendhaifkan hadis tersebut sehingga tidak bisa jadikan hujah. Maka dalam hal ini Syekhul Islam Taimiyah lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dalil pendapat yang kedua lemah masalahnya. Karena hadisnya lemah, berarti tidak ada dasar dari Nabi, dan zahir ayat ini menunjukkan kepada apa? Bolehnya mulai takbiran di waktu malam. Makanya saya merasa heran dengan sebagian ikhwah yang mengatakan takbiran malam Idul Fitri itu bid'ah. Loh, siapa ya ulama yang mengatakan bid'ah? Jangan-jangan antum yang bid'ah itu. Karena pendapat antum tidak ada pendahulunya. Ulama terdahulu tidak ada yang mengatakan bid'ah. Antum yang mengatakan bid'ah. Jangan-jangan antum yang bid'ah. Tidak benar ya akhwal Islam. Hal ini masalah ijtihadiyah. Ya, mereka yang merojihkan takbiran di waktu malam, fadhal. Antum merojihkan misalnya takbirannya dari pagi hari, fadhal. Adapun antum kemudian mengatakan yang takbiran malam itu bid'ah, ajib. Siapa ulama yang mengatakan itu bid'ah? Ulama terdahulu aja enggak ada yang berani mengatakan bid'ah. Inilah Pak, fenomena di zaman sekarang ini mudah banget memvonis apa? Dikit-dikit bid'ah. Sementara tidak ada pendahulu mereka dari para ulama terdahulu. La haula wala quwata illa billah. Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan. Dan hendaklah kamu bertakbir. Membesarkan Allah. Dan takbir di hari raya itu Pak, ya tidak ada ketentuannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabat lafaz takbirnya berbeda-beda. Kenapa? Karena memang tidak ada keterangan dari Rasulullah dan ayat hanya memutlakan takbir saja. Nanti kalau antum takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma gitu doang boleh, enggak masalah. Kalau antum bilangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, boleh enggak masalah. Ada lagi takbir yang lain, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, boleh enggak masalah. Pokoknya semua lafaz takbir boleh, enggak masalah. Silakan. Iya. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu membesarkan Allah. Ala mahadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu berupa puasa Ramadan ini. Allah mengatakan bahwa puasa Ramadan itu apa? Hidayah. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan takbiran setelah Ramadan, Pak. Supaya kita bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita berupa bulan Ramadan ini, masyaallah. Makanya ini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk puasa ini nikmat besar sekali, Pak. Hidayah yang luar biasa. Ketika seseorang diberikan oleh Allah kekuatan untuk berpuasa, berusaha untuk menaati Allah, malam-malamnya dia gunakan untuk sholat tarawih, baca Quran, siangnya ia puasa Ramadan. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya akhul Islam. Nikmat yang tak terhingga, masya Allah. Ya. Lalu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang Aku, katakan kepadanya Aku dekat. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Allah menyebutkan ayat ini, Pak, dalam rentetan ayat-ayat puasa, memberikan kepada kita isyarat bahwa doa orang yang berpuasa itu mustajab. Makanya Rasulullah bersabda apa? Salas da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab, kata Rasulullah. Di antaranya da'watus sa'im, doa orang yang sedang berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa itu, Pak, hendaknya kita banyak-banyak berdoa. Iya, Allahu a'lam, karena sudah masuk Isya. Kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufik, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk puasa Ramadan ya akhi, untuk sholat tarawih, untuk qiyamul lail, ya, dan diberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.